Dari keras kemuliaan bunda terhadap anak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, rajulu ilallah, yang juga menyeru para pendosa. Mereka kehabisan cara untuk bagaimana karena putus asa sudah banyak berbuat kesalahan. Mari kemarahani kalau bukan kepada yang Maha Mengampuni. Hadirin hadirat, karena yang Maha Mengampuni tunggal namanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lainnya yang bisa menghapus dosa, yang bisa mensirnakan dosa-dosa kita illallah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dengan makhluk. Kita berbuat hal-hal yang dimurkai oleh orang yang kita risaukan. Misalnya, mari kita menghindar. Kenapa? Kalau bukan, nanti disurkai. Nanti dipukul, nanti dilukai, nanti disiksa, nanti dimarahi, nanti dicaci. Beda dengan Allah. Cara melarikan diri dan selamat dari kemurkaannya adalah kembali kepada-Nya. Karena tidak ada tempat di alam semesta kecuali miliknya. Hadirin hadirat, kita lari dari kejaran siapa musuh kita, bisa kita lari menghindar, tapi lari dari Allah, lari kemana? Kami salam menyerahkan ayat satu alam yang berkumpulkan. Bapak dia siang minat dari satu maha tunggal yang selalu melihatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan Rasulullah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasbir liyawmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Jika ada seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kesedihan dan permasalahan, maka Allah menenangkan jiwa sang Nabi. Dan ucapan ini bukan hanya untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi untuk semua orang-orang yang beriman yang mengikuti tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wasbir lirabbi rabbika, bersabar tentang ketentuan-ketentuan Tuhan yang bersabar. Fa'inna rabbi ta'yunina, sungguh kau itu tidak jauh dari pandanganku, selalu dalam penglihatanku, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salah satu riwayat Rasulullah SAW begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membuat beliau tersulitkan selain lindungnya kepada Allah. Musibah, kesulitan, kenikmatan tidak bisa mengguncang rindu beliau kepada Allah. Rindu pada beliau kepada Allah lah masalah terbesar bagi beliau. Tidak ada masalah besar dalam hari-harinya selain rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW sangat rindu kepada Allah, Allah tenangkan dengan ucapan ini. Sabar atas ketentuan Tuhanmu, fa'inna rabbi a'yunina, karena kau selalu berada dalam penglihatanku. Hadirin hadirat, semua makhluk dalam penglihatan Allah. Namun orang-orang yang beriman, yang juga tentunya mestilah mencintai Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fitrah ini sampai kepada mereka juga, bahwa mereka disabarkan oleh Allah atas ketentuan Allah untuknya. Dan jangan lupa, karena kita selalu dalam penglihatannya. Hadirin hadirat, wasbir li rabbi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah atas ketentuan-ketentuan Tuhanmu, sungguh engkau berada di hadapanku, yaitu selalu dalam penjagaan Allah. Semakin kita mencintai Allah dan menghindari maksiat, semakin engkau berada di dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bi a'yunina, sungguh engkau berada di dalam penglihatanku dan pengawasanku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul selalu sallallahu alaihi wasallam ayat ini turun disampaikan oleh Allah kepada sang Nabi. Kita memahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berada di pengawasan Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mendapatkan umatnya untuk selalu di dalam kedekatan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka pun selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takhuluhu sinatul wadah naum, tiada pernah Allah itu terlupa ataupun tidur, namun selalu mengawasi segala hambanya. Wakulah yawm wakishan wakuhan, dan setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu di dalam pengaturan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis yang lalu yang masih belum saya sampaikan, yaitu baru yang pertama saja, tiga kelompok, tiga sifat yang bila ada pada seseorang maka ia akan merasakan lezatnya iman. Salatu man kunna bihi wajada halawatul iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ini secara ringkas karena memang masalah sudah saya jelaskan. Tiga yang itu yang ketiga yang belum saya jelaskan. Secara ringkas saja kita jelaskan adalah jika seseorang tidak akan bisa memahami bahwa Allah dan Rasul bisa lebih dia cintai dari yang lainnya kecuali dia memahami cintanya Allah dan Rasulnya kepada dirinya. Kalau dia sudah memahami itu, dia tidak akan bisa tentunya melebihkan cinta kepada selain Allah dan Rasul. Hadirin hadirat, karena yang paling mencintai dirinya adalah Allah dan Rasulnya. Di saat semuanya tiada, semuanya belum ada, Allah yang menciptanya. Tapi kekasihku, cintaiku, ayah ibuku, semua itu cintaan Allah. Jangan lupa, semua yang mencintaimu, cintaan Allah. Allah yang menciptakan cinta di dalam setiap jiwa. Bayangkan setiap jiwa yang ada, setiap cinta yang ada di dalam sanubari hewan sekalipun kepada anaknya, buaya bisa menjaga telurnya, buaya melindungi telurnya, seekor anjing bisa menjaga telur majikannya di mulutnya tidak pecah, itu karena cinta, cinta yang ada pada dirinya mereka ini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia bisa mencintai sesuatu selain melebihi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasul sudah dari awal perjuangan hingga akhirnya, beliau selalu memperjuangkan umatnya agar sampai pada Islam keabadian. Hadirin hadirat, saat semua kekasih kita tidak berani tanggung jawab atas dosa kita di hari kiamat, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mungkin bertemu kita, mungkin tidak pernah kenal wajah kita, namun beliau yang tidak barangkali kita tidak mengenal wajah beliau, beliaulah yang paling mencari nama umatnya bulan-bulan naik-naik dalam syafaat Shallallahu Alaihi Wasallam barakallah. Jadi tentunya orang yang masih mencintai selain Allah dan Rasul, lebih dari Allah dan Rasul, belum bisa mencapai sempurna ledaknya iman. Tapi bisa merasakan keledakan iman, tentunya bisa, tapi belum sempurna. Kalau dia sudah memahami tentunya bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lainnya, maka di saat itu ada yang kedua. Yang kedua apa? Tiada yang mencintai seseorang kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit sekali, tidak sesulit yang kita pahami kalimatnya kalau kita pahami maknanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makna yang terpendam tentunya ini adalah samudera cinta. Namun awal dari gerbangnya adalah ketika seseorang itu mencintai orang lain namun dia berbuat dosa, ya dia senang. Kalau cintanya itu orang lain itu berbuat baik, ya senang. Rasanya kan semua dari kita begitu. Masa ada orang yang kita cintai berbuat jahat, kita senang. Insya Allah semua dari kita juga dalam hatinya tidak senang kalau orang yang kita cintai berbuat hal yang jahat. Itulah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah mencintai yang baik dan mengharamkan yang jahat. Hadirat, ini haram dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu. Dan firman-Nya dalam hadis kursi, sungguh hamba-hambaku aku haramkan perbuatan jahat atas diriku kepada Allah, lalu kuharamkan pada kalian, maka jangan saling berbuat jahat. Ini derajat yang pertama daripada mencintai seseorang karena Allah. Itu kayak berbuat jahat tidak senang kita, bukan membencinya. Beda adalah tidak senang dengan benci. Benci adalah hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW pada seluruh makhluk, kecuali benci karena Allah. Nah, benci karena Allah beda dengan benci kepada orangnya. Kalau benci karena Allah, lihat orang berbuat jahat tidak senang, tapi ingin dia kembali pada kebenaran, bukan dengan dia celaka. Dia serahkan orang, dia mati ini orang. Tunggu dia mati dalam keadaan kehinaan, itu justru lebih tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya inginkan semua orang wafat dalam sunnah khatimah. Nanti kita lihat yang dimuliakan Allah. Kita boleh cinta dengan orang, atau menyayangi, atau berbuat baik, atau bersahabat dengan orang yang di luar Islam. Sungguh berbaik-baik kepada orang yang di luar Islam adalah perintah Allah selama mereka tidak berbuat jahat kepada kita. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yubadilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum tusidu ilaihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbaik-baik dengan mereka yang tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Karena mereka berbuat itu berperangi. Lalu Allah izinkan untuk kita memeranginya dengan senjata, dengan harta, dengan segala-galanya. Kalau sudah ada di wilayah kita yang memerangi kita dari non-muslim, mengusir dari muslimin, dari kampungnya, lalu boleh perangi. Kalau tidak, Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik pada mereka. Dan jika mereka baik kepada kita, kita harus lebih baik dari mereka. Tersebut membiarkan seorang Yahudi tinggal di rumahnya. Tidak akan sahih rumuhan secara agama Yahudi. Sebatasnya barangkali kalau zaman sekarang orang berkata najis kafir masuk ke rumahku. Rasul malah di rumahnya seorang Yahudi minta izin mau khidmat. Rasul izinnya riwayat sahih Bukhari. Yahudi berkhidmat, bawakan airnya, bawakan sandalnya, bawakan bajunya. Sampai Yahudi itu tidak dikatakan kamu masuk ke rumahku harus Islam. Dia berkhidmat tinggal berhari-hari berbulan-bulan di rumah Sayyidina Muhammad. Alangkah indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia sakit pulang ke rumah ayahnya. Setelah pulang ke rumah ayahnya disambangi oleh Rasul. Sudah sekaratul maut. Rasul berkata, La ilaha illallah. Ucapkan La ilaha illallah. Anak itu, pemuda itu tidak mau mengucapkannya sebelum minta izin kepada ayahnya. Dia melirik kepada ayahnya yang juga Yahudi. Maka ayahnya Yahudi tahu ini Nabi Muhammad ini benar orang baik. Padahal dia pun Yahudi. Ini orang yang paling benci itu adalah kekumpulan. Tapi mengizinkan anakku tinggal di rumahnya, makan dan minum di rumahnya, sampai sekarang menjenguknya. Maka ia berkata, Abdi Abdul Nasir, Ta'ati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak ini pun berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan wafatkan Rasul keluar, para sahabat dia wajah Rasul cerah gembira. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu gembira? Rasul berkata, Alhamdulillah ilahi hadana liman. Alhamdulillah lirah aku orang yang itu tadi dia boleh itu masuk ke dalam iman. Inilah cita-cita dan keindahan di pekerti Sayyidina Muhammad SAW. Jadi agar mana dari ilmu ilah-ilah. Jadi jangan mencintai seseorang jadi karena cinta kepada Allah. Maksudnya adalah makin berbuat buruk saudara-saudari yang kita senangi, makin kita ingin membenahi mereka. Itulah cinta karena Allah. Dan riwayatkan di dalam Sahih Bukhari di mana salah satu kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan kecuali naungan Allah, salah satu dari 7 kelompok sering saya bahas. Salah satunya adalah pria yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai derajat yang mulia, atau seorang wanita yang kaya raya, dan dia pria itu berkata, ini Allah, aku tidak mau berbuat itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pria seperti itu atau wanita yang diajak oleh pria berzina seperti itu dan yang menolak dan mengucapkan aku takut dosa, aku takut pada Allah, maka Allah menjadikan dia salah satu dari 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. diriwayatkan pula di dalam riwayat yang tiga, ketiga, salah seorang wanita disukai oleh seorang pria. Pria ini selalu ingin mengajak wanita itu berzina dengan wanita itu. Maka kemana wanita itu pergi diikuti. Sekali waktu wanita itu ikut dalam satu kafilah menuju wilayah yang jauh. Ia ikut. Maka ia dekat pada wanita itu. Wanita itu berkata-kata dengan tegak meragu kecuali kalau tidak ada lagi yang melihat. Maka laki itu senang. Dia berkata dia sudah nanti dengan malam pada ya malam. Ditanya tentang pada wanita ini yang juga belum tidur. Semuanya sudah tidur. Maka berkata wanita itu, karena menas penawaran semua sudah tidur. Betul. Tidak ada lagi yang melihat kita. Tidak ada. Alhamdulillah. Maka Allah tidak melihat kita dan Allah tidur. Melihat itu dia dan dia pun mundur dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Hadirin yang lihat, taubat bisa terbit dari pria, dari wanita, dari sebab niat dosa, bisa menjadi muncul taubat dari jiwa yang luhur. Allah yang bermarta, Allah yang berhubungilah. Dan yang ketiga adalah hari yang kerah. Ayyakrahu ayyaudatul kufri kama yakrahu ayyudakum minnar. Dia yang ketiga adalah dia benci kembali pada perbuatan-perbuatan kufur yang pernah dia perbuat, dosa-dosa besar yang pernah dia perbuat. Dia tidak mau kembali lagi memperbuatnya sebagaimana dia tidak mau kembali sebagaimana orang yang tidak mau dilemparkan ke dalam api. Bagaimana kelarinya, menghindarnya atau tidak senangnya orang dilemparkan ke api seperti itu. Tidak jika tiga-tiga yang berhadap pada dirinya, ia akan merasakan lezatnya kesempurnaan iman. Apa lezatnya kesempurnaan iman? Lezatnya kesempurnaan iman itu adalah ia sudah merasa rahasia cinta dan rindu kepada Allah memenuhi jiwanya. Ia sudah berada di dalam surga yang lebih nikmat dari surga kalau dia masih hidupnya. Hatinya sudah terang benderang dengan cahaya keindahan Allah seluruhnya. Hari-harinya indah, hari-harinya rahmat, siang dan malamnya bahagia, selalu dalam kedekatan kepada Allah. Tiga sifat. Ia tidak menjadikan kalau dia menjadikan Allah dan Rasul seperti dia cintai dan yang lainnya. Yang kedua, ia tidak cinta pada seseorang kecuali karena Allah Subhanahu Wataala. Yang membawa kemurkaan Allah, dia tidak mau mencintai orang itu. Yang ketiga adalah dia tidak mau kembali pada dosa-dosa besar yang pernah dia perbuat, sebagaimana dia tidak senang dimasukkan ke dalam api. Tiga hal ini jika ada pada diri kita, kita sudah membacanya, sudah mendengarnya, kita sudah memahaminya insya Allah, dan kita berdoa semoga Allah melimpahkan kemuliaannya dan Allah memastikan kita dalam kelompok orang yang mendapatkan lezat dan iman. Allah mengizinkan kita dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad yang silam diucapkan oleh Nabi. Sekarang kita dengar lagi, kita cerna dalam hati. Allah izinkan ini, maka tentunya kita ingin Allah izinkan pula kita sampai pada kelezatannya, yaitu kelezatan iman. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis agung riwayat Sahih Bukhari yang disabdakan dijelaskan oleh Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu radhiyallahu. Jadi radhiyallahu anhu berkata, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di malam suatu malam dari majlis majlis dan majlis beda antara majlis dengan majlis. Kalau majlis seperti ini, majlis taklim, ya, pokoknya resmi. Kalau majlis duduk santai, duduk bersama 3-4 orang barangkali minum kopi atau teh lainnya. Kalau kita itu disebut majlis namanya, itu majlis santai, ya, bukan majlis. Gunain dan Nabi dan majlis bersama Rasulullah, berapa orang di tempat terbuka, panik terbuka. Rasulullah SAW memandang bulan purnama, kenapa kita jangan? Beliau melihat bulan sudah purnama. Lailatul Qadar bukan. Di saat itu malah bulan purnama. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Satarawna rabbukum, kalau satarawna rabbukum, kama tarawna hadzal jamal, la tudrakum biyadihi." Allah Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan tidak ada yang menghalangi sesuatunya atas beliau. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk selalu menjaga dan menyempurnakan sholat subuh dan sholat asar, perbuatlah semakin menyempurnakan sholat subuh, menyempurnakan sholat asar, itu bisa membuka rahasia keindahan yang panjang dan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu diperjelas dan bagaimana bentuknya seperti bulan dan sampai bila kemudian manusia bersama kemarin hadirin yang dimaksud. Ingat satu hal, laisa kami berhijab, Allah tidak sama dengan segala sesuatu dan akan terlihat diizinkan kepada mata-mata yang diridhoi oleh Allah untuk melihat keindahan zatnya. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa tabir yang menutupi Allah itu adalah tabir cahaya. Kalau Allah membuka tabir itu saat ini, maka terbakar seluruh alam semesta daripada keagungan kewibawaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hancur lebur alam semesta ini daripada keagungan dan kewibawaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menutupnya dengan tabir cahaya. Manusia lihat matahari saja sudah ada sejak siang hari. Dia sudah cahayanya jauh sekali. Bagaimana dengan tabir cahaya ciptaan Allah yang menutup keagungan, kewibawaan daripada keindahan Allah Subhanahu Wa Taala dan kewibawaannya agar tidak terlihat oleh alam semesta dan itu akan dilihat oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di rumah-rumah. Siapa mereka? Di antaranya rajulun dzakarallah wa qalbuhu ainan, orang-orang yang ketika mengingat Allah mengalir air matanya. Pada orang seperti itu Allah akan beri kesempatan untuk memandang keindahan zatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya semakin rindu seseorang kepada Allah, wajahnya akan semakin dipancari cahaya keindahan Allah. Demikian wajah yang paling rindu kepada Allah Sayyidina Muhammad SAW yang berkata para sahabat Sayyidina Abu Hurairah dalam Musnadnya, kalau sahihnya dan lainnya, dan riwayat yang banyak berkata kepadanya Rasulullah, ila aina rakat qulubina, wahai Rasulullah, jika kami melihatmu bergetar jiwa kami pada puncak kekhusyukan, jiwa kami bergetar kalau melihat wajahmu ya Rasulullah. Jadi nampak khusyuk, tapi kalau kami kembali pada keluarga berkurang kekhusyukan kami. Beda di saat mereka berhadapan wajah orang yang paling rindu kepada Allah, cahaya kerinduan dan cahaya Allah berpijak kepada mereka hingga mereka melihat keindahan itu. Bagaimana riwayat Sahih Bukhari, riwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍa, ma ra'ayna manzaran ta'jab min wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat Sahih Bukhari, tidak pernah kami lihat satu pemandangan yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menakjubkan? Karena menyimpan rahasia keindahan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar hadis yang dilanjutkan yang lebih sulit dulu, yang sana bahwa bulan purnama itu hanya mengambil pecahan dari cahaya keindahan Allah Taala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kita memandang keindahan dan keindahan نظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وإلى الله سنكون كذبة إيمان الذي كان فنوك رسا فنوك ساعة فنوك كالباعة فنوك كالواعة لم تحق فنام لم ينتهي معنا ورنمه kami meminta kehadiratmu lebih dan kau jaga diri kami, sempurnakan iman kami agar kami mencintaimu dan mencintai Rasulmu dan kami mencintai semua yang kami cintai terwarnai dengan cinta padamu ya Rahman ya Rahim, dan jauhkan kami dari dosa sejauh-jauhnya, jauhkan kami dari kesalahan dan kehinaan sejauh-jauhnya, limpahkan atas kami kebahagiaan dunia dan akhirat seluas-luasnya, beri kami kemakmuran seluas-luasnya, beri kami khusyuk. khusyuk setinggi-tingginya. Beri kami cahaya seterang-terangnya. Beri kami kebenaran sedamai-damainya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya